sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi sore, bahwa Abu Abdurrahman kunyah, dan semestinya disunnahkan setiap muslim memiliki kunyah. Setiap muslim memiliki kunyah, mau dia punya anak, gak punya anak, mau dia kunyahnya dari anak perempuan atau anak laki-laki, mau kunyahnya itu anaknya anaknya misalkan namanya bahasa Arab atau namanya bukan Arab, ya tidak mengapa, yang penting dia berkunyah. Mau kunyahnya diambil dari nama anak, nama binatang, nama benda mati, tidak mengapa. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka semestinya yang belum punya kunyah, mereka memiliki kunyah sehingga bisa mengamalkan sunnah Rasul SAW. Abu dan kunyah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi sore, kunyah diawali dengan Abu atau Ummu. Kunyah diawali dengan Abu atau Ummu, ya. Baik, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, kenapa huma? Karena di situ adalah baik yang memiliki nama ataupun ayahnya, dua-duanya seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Abdullahnya sahabat Nabi dan meninggal dalam keislaman, kemudian Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi, bahkan sahabat yang paling terkemuka, meninggal juga dalam keislaman, makanya radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah termasuk dari sigharus sahabah, termasuk dari sahabat Nabi yang kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika perang Uhud, yaitu perang tahun ketiga Hijriah atau perang Badar tepatnya, perang Badar tahun kedua Hijriah, Abdullah bin Umar berumur 14 tahun. Perang Badar tahun kedua Hijriah, Abdullah bin Umar berumur 14 tahun. Setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW masih hidup 8 tahun. Berarti 14 tambah 8, 22 tahun. Nabi Muhammad SAW wafat, berarti umur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu baru 22 tahun. Jadi masih sangat muda. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang sangat muda, dan beliau lahir 10 tahun ke-10 sebelum hijrah. Tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan beliau termasuk minal muktsirina fil hadis minas sahabah. Sahabat Nabi yang paling, yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebut di dalam istilah ilmu ahli hadis ada namanya al-abadilah al-arba'ah. Empat orang sahabat Nabi yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis, dan dua, empat-empatnya bernama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amir. Empat sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang kita bisa ambil dari sejarah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang Abdullah bin Umar, yaitu Al-Imam Al-Qudwah Syekhul Islam. Beliau adalah seorang imam dalam agama, Al-Qudwah panutan, Syekhul Islam yaitu ulamanya umat Islam. Dan beliau termasuk dari seorang yang ahli ilmu di zaman kecil. Maka ini pelajaran bagi orang tua agar membiasakan anak-anaknya menuntut ilmu agama semenjak kecil. Kemudian ini juga pelajaran bagi anak-anak muda yang masih berumur belasan, kemudian 20-an, hendaknya mengisi waktu-waktunya dengan ilmu agama dan mengisi ilmu agamanya dengan sistematis. Jangan sampai belajar ilmu agamanya serampangan, akhirnya dia tidak memiliki dasar ilmu. Yang dia miliki hanya sebatas pengetahuan sekilas. Sekilas-sekilas, semuanya sekilas. Ya. Kata orang Barat berkicap-kicap, sekilas-sekilas gitu. Tidak ada pumpuni ilmunya. Makanya waktu-waktu muda digunakan untuk benar-benar belajar ilmu agama secara sistematis dari pondasi, dari dasar. Dan itu usahakan anak-anak kita belajar seperti itu, dari dasar, dari mulai Al-Qur'an, kemudian bahasa Arab, kemudian ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, dari mulai dasar, kecil-kecil, pelan-pelan. Dan itu yang terjadi, yang menghasilkan nanti seorang yang berilmu yang mumpuni. Bukan hanya sekedar kulitnya saja. Ya, bukan hanya sekedar permukaannya saja. Ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu fis-sighr kanaqshi 'alal hajar. Ilmu, belajar ilmu di masa kecil itu seperti memahat di atas batu. Pahatan di atas batu dia awet, dia kuat, dia paten. Wal ilmu fil kibar kanaqshi 'alal ma. Sedangkan menuntut ilmu di masa tua seperti memahat di atas air. Dipahat, hilang, dipahat, hilang. Hafal surat wadduha pagi hari jam 9 sudah hilang. Ya. Kalau seandainya sudah tua. Maka ini pelajaran yang sangat berarti dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, pelajaran dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah beliau senantiasa semangat untuk mengerjakan syariat-syariat Islam, di antaranya berjihad di masa kecil. Umur 14 tahun belum balik, belum diizinkan untuk berjihad. Akan tetapi beliau memaksa agar bisa ikut berjihad. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita didik anak-anak kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak kita terdidik untuk militan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal orang yang sangat sering menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah beliau singgah di sebuah pohon, beliau tidak ada keinginan untuk singgah di pohon tersebut. Tidak ada keperluan untuk singgah di pohon tersebut. Akan tetapi beliau singgah. Demi apa? Demi mencontoh Rasulullah SAW yang pernah singgah di pohon tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang cinta adalah orang yang sangat mencontoh yang dicintai. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya kecintaanmu benar, maka engkau akan sangat mencintai, mengikutinya. Engkau akan sangat mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai sangatlah taat. Begitulah Abdullah bin Umar, potret seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mewujudkan bahwa beliau senantiasa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak suka sayur yang ada waluhnya, waluh putih, tidak suka. Akan tetapi beliau makan gara-gara Rasul sallallahu alaihi wasallam memakannya. Begitulah orang yang hakikat cinta itu sangat taat, sangat patuh, sangat mencontoh. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Baik. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun Maksudnya berarti Islam pondasi-pondasinya ada lima, di atas lima pondasi. Jadi di sini Rasulullah SAW memakai kata-kata dibangun, seakan-akan beliau ingin menggambarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya bahwa bangunan Islam itu pondasi-pondasinya, ya, pondasi-pondasinya ada lima. Di sini disebutkan kata pondasi, buniyal Islam ala khams. Kata pondasi menunjukkan bahwa lima perkara ini adalah lima perkara yang sangat terpenting dalam agama Islam. Makanya disebut oleh para ulama sebagai rukun Islam, ya. Dan penyebutan rukun itu bukan, penyebutan rukun bukan dari hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi penyebutan rukun adalah dari intisari para sahabat, para ulama fikih, agar memudahkan kaum muslimin memahami agama. Penyebutan rukun adalah intisari dari pemahaman para ulama fikih agar memudahkan kaum muslimin memahami agama Islam. Karena di situ Rasulullah, di situ terjemahannya Islam dibangun di atas lima pondasi. Maka saya katakan tadi, dari sini para ulama mengatakan bahwa adanya rukun Islam, ya, rukun Islam. Dan rukun tidak ada dalam hadis Rasul, tetapi ini adalah hasil istimbat, hasil pengambilan intisari dari hadis tersebut, sehingga mereka-mereka para ulama menyimpulkan ada rukun Islam. Jadi kata-kata rukun enggak ada dalam hadis. Rukun Islam ada lima itu enggak ada dalam hadis. Yang ada hadisnya ini, Islam dibangun di atas lima, gitu ya. Islam dibangun di atas lima. Lima di sini adalah bagaikan pondasi. Bangunan Islam tidak akan tegak tanpa lima pondasi ini. Ya, bangunan Islam tidak akan tegak tanpa lima pondasi. Makanya sekali lagi, lima pondasi ini disebut sebagai apa tadi? Rukun. Arti rukun secara bahasa al-janibul aqwa minasyai, bagian yang terkuat dari sesuatu, itu rukun. Adapun secara istilah ilmu usul fikih, rukun adalah ma la yatimu illa bih, segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam tidak sempurna kecuali dengan lima ini, ya. Lima ini adalah bagian yang sangat terkuat di dalam agama Islam. Taib. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah rukun yang pertama dan paling utama yang menentukan empat rukun selanjutnya. Jika rukun ini tidak ada, atau jika rukun ini rusak, maka empat rukun selanjutnya akan rusak. Di sini diartikan syahadati an la ilaha illallah dengan persaksian. Maka saya lebih condong kepada diartikan dengan bersyahadat. Bersyahadat bukan persaksian semata. Karena syahadat, ya, disitu kan hadisnya, hadisnya adalah bersyahadat. Syahadat syahadat la ilaha illallah, maka lebih baik diartikan bersyahadat bukan hanya sekedar bersaksi. Karena syahadat meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan konsekuensi, konsekuensinya dengan anggota tubuh, dengan anggota tubuh, itu syahadat. Makanya lebih baik diartikan dengan bersyahadat. Bersyahadat bahwa di situ diartikan tidak ada ilah. Bersyahadat tidak ada, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah arti yang paling tepat dari la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Sebagian orang mengartikan la ilaha illallah dengan arti yaitu tidak ada yang disembah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini arti keliru, bukan hanya kurang, keliru. Kenapa demikian? Karena satu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak Tuhan. Banyak Tuhan yang disembah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bentar ya. Perhatikan, di dalam buku kita disebutkan bahwa tidak ada ilah, tidak ada ilah yang itu, yang di buku kita, yang berhak di ibadah selain dengan benar, selain Allah, selain Allah. Baik, perhatikan di sini. Ini adalah arti la ilaha illallah yang benar. Tidak ada ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah artinya adalah ma'bud. Bahasa Indonesia-nya sembahan. Tidak ada sembahan. Atau boleh juga kalau ingin benar-benar menyamakan dengan di Indonesia, tidak ada Tuhan. Tapi lebih baik sembahan atau ilah. Tidak ada sembahan, ilah, Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Lihat kata-kata berhak. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak. Ya, dengan benar. Selain Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ini adalah arti yang sempurna dari la ilaha illallah. Bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Sebagian orang mengartikan dengan arti yang keliru, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka arti ini, yang pertama, bahwa arti ini bertentangan dengan apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Tuhan selain Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam Al-Quran ada Tuhan yang disembah selain Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah." Maka tidak akan bisa memberikan manfaat sembahan-sembahan mereka, ilah-ilah mereka. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Hud surat ke-11 ayat 101. Berarti ada Tuhan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga disebut di dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faragha ila alihatihi faqala ala ta'kul." Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada sembahan-sembahan mereka, ya, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Berarti ada sembahan, dan itulah yang dilakukan oleh manusia. Kaum Yahudi menyembah Uzair, dianggap sebagai anak Tuhan. Kaum Nasrani menyembah Isa, putra Maryam, dianggap sebagai anak Tuhan. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah, waqalatil Nasara al-Masih ibnullah. Ini mereka menyembah Uzair, mereka menyembah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya. Kaum Arab jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, dan ada lagi berhala mereka yang besar yaitu Hubal. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 20. 19 dan 20. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak Allah, anak perempuan Allah? Ini berarti mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu mendustakan Al-Quran. Lalu, ya, akan tetapi Tuhan-Tuhan selain Allah itu semuanya adalah Tuhan yang tidak berhak diibadahi. Tuhan yang tidak berhak diibadahi. Tuhan-Tuhan semuanya itu adalah sembahan-sembahan semuanya itu, ilah-ilah semuanya itu adalah sembahan-sembahan, ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min duhi huwal batil." Yang demikian itu adalah karena Allah sembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 62. Makanya kita sebutkan tadi adalah tidak ada ilah yang berhak. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Sembahan-sembahan selain Allah ada, tapi tidak apa? Tidak berhak. Atau sembahan yang batil. Ya, tidak berhak atau sembahan yang batil. Paham ini? Itu arti yang keliru. Di sana ada arti yang keliru yang kedua, yaitu tidak ada pencipta selain Allah. Ini bukan keliru, benar artinya, cuma kurang sempurna. Tidak ada pencipta selain Allah, benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah al khalqu wal amru. Ya. Tabarakallah rabbul alamin. Artinya milik Allah lah al khalqu, penciptaan dan pengaturan. Maha berkah Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Surat Al-A'raf, Surat ke-7 ayat 54. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Surat Luqman surat ke-31 ayat 11. Ini menunjukkan bahwasanya ahibati bahwa benar tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Tetapi orang-orang yang mengakui tidak ada pencipta selain Allah masih diperangi oleh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab masih diperangi oleh Rasulullah dan mereka mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh mereka akan benar-benar menjawabmu yang menciptakannya adalah Allah. Itu orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu menunjukkan bahwasanya arti tidak ada pencipta selain Allah adalah keliru atau kurang sempurna. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab diperangi oleh Rasulullah SAW. Perangai oleh Rasulullah SAW. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang benar tidak ada ilah. Ilah tadi apa artinya? Sembah. Atau bisa juga diartikan dengan Tuhan yang berhak diibadah. Harus ada kata-kata apa? Berhak. Karena selain Allah banyak Tuhan, tapi tidak berhak. Orang menyembah sapi, orang menyembah patung, orang menyembah salib, orang menyembah apa lagi? Jimat, keris, wasituha, menyembah itu. Tapi tidak berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, ada dulu silakan. More. hanya sekedar ingin mengetahui ke pemahaman Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Jadi kenapa kita katakan bahwa arti tidak ada Tuhan selain Allah adalah keliru? Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan bahwa banyak Tuhan selain Allah, dan itu terdapat dalam realita. Okay. Terdapat dalam realita kehidupan manusia bahwa banyak Tuhan. Makanya tidak tepat. Makanya yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, atau tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kemudian kenapa kita katakan kurang sempurna kalau diartikan tidak ada pencipta selain Allah? Kenapa kurang sempurna? Kita katakan kurang sempurna, tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa? Nah, belum paham kan? Karena orang yang mengakui bahwa pencipta ada Allah, tapi masih diperangi Rasulullah. Jadi gini, Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Pernah kenal? Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, itu musuh-musuh Allah. Ya. Paman-paman Nabi. Akan tetapi mereka tidak beriman. Diperangi oleh Rasulullah. Mati di peperangan Badar. Mereka padahal mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Maha Pencipta. Mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Akan tetapi tetap diperangi oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, tidak ada pencipta selain Allah, tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Paham ini? Baik. Sekarang permasalahan la ilaha illallah. La ilaha illallah rukunnya ada dua. Perhatikan di papan tulis. La ilaha rukun yang pertama. Illallah rukun yang kedua. Jadi poin selanjutnya yang Anda tulis adalah rukun la ilaha illallah. Yang tidak akan sempurna la ilaha illallah seseorang tanpa rukun ini. Nah, rukun yang pertama yaitu la ilaha, tidak ada. Makanya disebut oleh para ulama sebagai rukun peniadaan. Atau dalam bahasa Arabnya an-nafyu. Rukun peniadaan atau maksudnya meniadakan sembahan Tuhan ilah yang disembah selain Allah. Meniadakan sembahan atau Tuhan atau ilah yang disembah selain Allah, namanya rukun peniadaan. Rukun peniadaan ini sama dengan merasa di dalam hati meyakini tidak boleh loyal terhadap kesyirikan, tidak boleh ragu tentang kesyirikan, atau lebih tepatnya berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Dari syirik dan pelaku. Kawan jauh melihat tulisan lu ini dulunya cita-cita nak jadi dokter tersampai. Ya, berlepas diri dari syirik dan pelaku. Ini maksudnya berlepas. Makanya kalau ada orang ketika bulan Desember ikut Natalan, ya, ini berarti tidak melakukan peniadaan. Karena orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Itu namanya peniadaan, meniadakan sesembahan selain Allah. Rukun yang kedua yaitu penetapan. Dalam bahasa Arabnya al-isbat. Al-isbat. Ya. Konsekuensi dari isbat adalah loyal terhadap orang muslim, menyembah hanya kepada Allah. Arti isbat apa? Menetapkan, ya, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Peniadaan, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Meniadakan sembahan selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah selain Allah. Hanya Allah yang berhak disembah selain Allah. Ini kalau seandainya nanti ibu-ibu bertanya, kan bapak-bapak catat, karena ada suaminya di sini. Ya, nanti murojaah di rumah, ya. Jadi ibu-ibunya bisa lihat. Paham ini? Ini namanya rukun la ilaha illallah. Tidak sempurna la ilaha illallah seseorang kecuali dengan ini. Ya. Walau sejuta kali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi masih ragu syiriknya orang musyrik, ragu kafirnya orang kafir, maka tidak manfaat la ilaha illallah. Orang yang menyembah Yesus, kita harus yakin, tidak boleh ada ragu sedikit pun mereka musyrik. Orang yang menyembah patung, menyembah sapi, kita harus yakin sedikit pun tidak boleh ragu di dalam diri kita bahwa mereka musyrik. Ini namanya meniadakan, meniadakan sembahan selain Allah. Itu keyakinan dalam hati. Yang walau taruhannya nyawa, kita tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Nah, ini dia. La ilaha, meniadakan sesembahan selain Allah. Illallah, hanya Allah yang paling berhak disembah. Ini rukun la ilaha illallah. Baik. Sekarang rukun yang keempat, syahadat yang kedua, yaitu bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Orang yang bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua gelar. Yang pertama Abdullah, yang kedua Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW Abdullah, budaknya Allah, hambanya Allah. Abdullah berarti beliau adalah makhluk Allah, yang berarti beliau adalah manusia seperti kita, diciptakan dari tanah, dikeluarkan dari rahim seorang ibu. Maka tidak benar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya. Karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad SAW, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. Kemudian juga di antaranya surat Fussilat surat ke-41 ayat 6. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepada seperti kalian, basyar manusia, kemudian ditekankan seperti kalian. Sedangkan seperti kita bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa kamathali Adama khalaqahu min turab." Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa adalah seperti perumpamaan Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat dan surat Ali Imran surat ketiga ayat 59. Paham ya? Di Abdullah berarti beliau adalah makhluk Allah. Makhluk Allah dari jenis manusia. Kalau dari jenis manusia berarti diciptakan dari tanah. Tercipta dari tercampurnya sel sperma dengan sel telur seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian berubah menjadi janin, lalu berubah menjadi bayi dan dilahirkan. Itu konsekuensi dari beliau adalah Abdullah. Dan Rasulullah SAW Abdullah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan abdnya, hambanya. Jadi kalau beliau Abdullah, dan Rasulullah SAW juga mengatakan ketika ada orang memuji Rasulullah SAW, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi, dan di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui akan apa yang terjadi besok hari. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul." Sesungguhnya aku adalah hamba. Maka ucapkanlah aku adalah Abdullah dan Rasulullah. Berarti kalau beliau Abdullah, maka beliau tidak boleh la yu'bad. La yu'bad artinya tidak tidak ada ibadah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua ibadah diberikan kepada siapa? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan, minta syafaat kepada siapa? Minta syafaat kepada Allah. Nanti di hari kiamat ketika Allah mengizinkan minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW baru boleh. Adapun sekarang minta syafaatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Abdullah, minta syafaat doa. Doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Hanya kepada Allah berdoa. Sampai kepada malaikat Jibril tidak boleh berdoa. Sampai kepada Khalilullah, Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Waladi Adam, pemimpin anak Adam, Khalilullah, tidak boleh kita berdoa. Kecuali hanya kepada, itu maksudnya bahwa Muhammad Rasulullah berarti beliau adalah Abdullah. Kemudian Rasulullah, beliau adalah Rasulullah, berarti la yukadzab, tidak didustakan. Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Rasulullah, apa yang beliau sampaikan benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah beliau mengucapkan kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur perkataannya dan dijujurkan perkataannya, dibenarkan perkataan. Tidak boleh didustakan. Semua kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih tidak boleh didustakan. Baik itu kabar tentang umat-umat yang telah terdahulu ataupun yang akan datang dari hari kiamat dan segala macam yang berkaitan dengannya tidak boleh didustakan. Nah, itu yang disebut dengan bersyahadat Muhammadan Rasulullah. Dan para ulama menjelaskan setelah mengulik-ulik ayat Quran, hadis Rasul, maka mereka mengatakan konsekuensi orang yang bersyahadat. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang beliau beritakan. Apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW maka dipercayai. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintah oleh beliau. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa jazab, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah empat konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mempercayai apa yang diberitakan, menaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan tidak beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahibati hafizakumullah. Selanjutnya kita baca lagi. Satu, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dua, mendirikan sholat. Nah, di sini lihat. Ini tidak perlu nulis-nulis lagi. Mendirikan sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Orang sholat itu berarti orang yang sedang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim 'alayha." Saya ulangi, tutahhiruhum. Wa shalli 'alayhi. Ambil dari orang-orang kaya zakat mereka, yang mensucikan harta mereka, membersihkan harta mereka dengan zakat tersebut, dan sholatlah untuk mereka.